Bagi yang suka, tolong like and share. Silahkan tekan tombol subscribe dan lonceng bila sahabat suka dengan video ini. Dan jangan lupa tekan like bila sahabat ingin mendapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khotama Ramadan summa ja'abadahu bi Syawal. Wa an'ama 'ala shaimina bil fitri wa khairin nawal. Asyhadu an la ilaha illallah muhawilul hawli wal ahwal. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi bayyanal Qur'an biar soil wal akwal fatubali so'imina a'idina fa'izina bi khairil miwal. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal man tazakka wa zakkara isma rabbih fa shalla bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ijz laisa bilamsil jadid walakin al-ijz bitu'atin jadid. Bapak ibu saudara-saudaraku rahimahumullah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena oleh limpahan nikmat dan ridha-Nya sehingga untuk yang kedua kalinya Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertatap muka. Untuk yang kedua kalinya saya dihadirkan oleh Allah dikehendaki untuk bertatap muka dengan jamaah masjid As-Syakir. Tidak ada nikmat yang lebih mulia, tidak ada nikmat yang lebih besar, dan tidak ada ilmu yang lebih tinggi kecuali pandai bersyukur. Kalimat yang paling indah yang senantiasa kita ucapkan, alhamdulillah rabbil alamin. Sudah mendengar tadi pembubaran panitia, telah dilaksanakannya saum Ramadan selama 30 hari. Kita berdoa lagi, Allahumma balighna fi syahri Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan yang akan datang. Insyaallah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan sampai lagi kita di bulan Ramadan yang akan datang. Selawat dan taslim tak henti-hentinya kita haturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 30 hari lamanya kita sudah melaksanakan peperangan, pertarungan, pertempuran iman. Sekarang kita tampil sebagai pemenang. Kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang fitrah, ibarat bayi yang baru dilahirkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ijz laisa bilafsil jadid, Walakin al-ih bi ta'atil yajih. Takwa, ta'at, ikhlas, sabar adalah merupakan bangunan, rangkaian, ketetapan yang harus dibangun oleh seorang mukmin menuju pada kesempurnaan takwa. Sabar, ikhlas, taat, bito'at. Bukan hanya taat pada waktu bulan Ramadan. Justru Ramadan kita adalah latihan untuk memantapkan perjalanan implementasi kesucian diri kita menuju pada kesempurnaan takwa. Takwa itu luas, termasuk prinsip pendirian yang kuat sebagai seorang mukmin, tidak plin-plan, tidak bergoyah, memiliki prinsip yang kuat untuk memegang teguh pengakuan di atas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Antum boleh belajar sampai ke ujung dunia, antum boleh mencapai gelar profesor, doktor dalam bidang keislaman, antum boleh memiliki ilmu kalamullah, ribuan hadis yang bersarang di kepalamu, tapi kalau antum tidak mempunyai prinsip, nol. Ada hadisnya Ustaz? Ada. Amar bin Ka'ab, Abu Hurairah, di pagi-pagi buta mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibullah, Aziz Allah, Abdiullah, Nabiullah, man a'lamun nas. Siapakah orang yang berilmu? Wah, ini nih. Orang yang cerdas, memiliki gelar panjang-panjang. Saya di mana-mana enggak suka dipanggil doktor, karena doktor saya itu doktor kafir, enggak laku itu. Ini dalam masjid. Ya. Saya lebih senang kalau dipanggil al-muhtadin. Al-muhtadin. Mayyahdillahu fahuwal muhtadin wa mayyudlil faulaika humul khasirun. Al-muhtadin bukan mualaf. Kalau mualaf, orang yang masuk Islam karena mau kawin, itu mualaf. Maaf ya yang masuk Islam karena kawin. Antum tidak hanya dibutuhkan oleh Allah untuk bersyahadat. Prinsip manusia itu disebut sebagai manusia yang betul-betul mulia kalau dia punya prinsip. Prinsip apa? Prinsip keimanan, prinsip kehidupan, prinsip dalam memegang teguh ucapan dan perilaku. Itu namanya manusia. Satu kali bicara A, besok jadi B. Bukan manusia, bukan iblis. Hari ini bicara A, besok jadi B. Nabi pernah bertanya kepada sahabat, apa itu Islam? Sahabat bingung menjawab. Rasulullah berkata, Islam itu jangan bohong. Ini kita di Indonesia ini innalillahi, betullah apa katanya Amar bin Ka'ab, man a'lamunas ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang berilmu, man a'budunas, siapakah orang yang ahli ibadah, man abdulunas, siapakah orang yang paling mulia. Mulia itu artinya punya jabatan, kedudukan, strata, kepangkatan dalam sebuah institusi negara. Abdulul, orang yang paling utama. Rasulullah belum menjawab, menggambar, melukis di tanah dan kemudian mengangkat kepala beliau dan menjawab. Satu, tiga pertanyaan dikantar dengan satu jawaban. Al-aqilu, orang yang berakal. Tidakkah kalian tahu, kata Rasulullah, manusia itu diciptakan oleh Allah di antara susunan malaikat yang berakal tanpa syahwat dan binatang yang bersyahwat tanpa akal. Bila manusia kalah akalnya, kalah dengan keburukan sifatnya, kalah dengan prinsipnya, maka manusia itu, kata Nabi, satu tingkat lebih daripada binatang. Coba lihat, kalau manusia sudah kehilangan akal, nggak tahu mana jenisnya. Kambing di luar sana tahu mana kambing perempuan, mana lawan jenis. Lebih daripada binatang. Ada istilah yang kemarin-kemarin menguap, merebak di publik itu tentang kasus apa? LGBT. Laki-laki dengan laki-laki. Perempuan dengan perempuan, lesbian. And apa itu satu yang namanya? Lesbian dengan gay. Tuh apa yang disabdakan oleh Nabi terjadi. Kalau manusia sudah kehilangan akal karena keburukan sifatnya, maka manusia satu tingkat lebih daripada binatang. Sebaliknya, akalnya mampu mengalahkan keburukan sifatnya, maka manusia satu tingkat lebih daripada malaikat. Allahu Akbar. Manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Manusia lebih mulia daripada malaikat. Manusia yang mana? Banyak manusia, Ustaz. Banyak. Manusia yang mana? Manusia yang beriman, qada'at tahal manta zakka, mereka yang disucikan hidupnya, dirinya, jiwanya karena iman kepada Allah. Jadi kita orang Islam ini masuk surga bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita tidak berdosa. Semua yang ada dalam masjid As-Sakirin termasuk saya penuh dengan noda dosa. Kita diselamatkan oleh Allah masuk surga karena kita beriman kepada Allah dan tidak plin-plan. Sudahlah penceramah kalau sudah ceramah mulutnya bengkok-bengkok itu saya enggak percaya itu. Dari kemarin-kemarin kan banyak yang ngomong-ngomong sama saya, "Ustaz, kita angkat Tuan Guru Bajang jadi presiden." Saya masih ada rekaman YouTube saya. Saya bilang dari pandangan wajahnya saya sudah enggak percaya apa yang terjadi. Orang-orang yang WA ke saya, TGB RI 1 saya balas, "Woi, mana suaramu?" Memang kita umat Islam di Indonesia ini gampang dibodoh-bodohi, gampang ditipu. Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahlur rustaqi bil jahli, orang kampung karena kebodohan. Memilah sesuatu yang kita lihat oleh mata dan pikiran kita dalam sebuah konstruksi realitas hidup itu penting. Oh, ini datang dari hal yang masa kita orang Islam sudah dari nenek moyang Islam enggak bisa merabah yang begitu. Saya aja dari kafir masuk Islam tahu. Kata Nabi, melihat sesuatu lihat dulu rujukan para ulama. Jangan nanti sudah disebut, "Wah, kiai gelarnya." Orang dari hadari sederhana saja kita berpikir, sekolahnya sekolah agama, tujuannya kekuasaan dunia. Ah, sudah enggak betul. Ada di Pekanbaru sini dokter dari Mesir. Siang malam tuh di masjid enggak pernah keluar-keluar masjid, namanya Dr. Mustafa Umar, betul kan? Itu betul-betul ulama yang tidak haus dengan kekuasaan. Ulama kerjaannya di masjid begini berdakwah, memberikan pendidikan, memberikan cakrawala, memberikan pembaharuan, inovasi kepada umat supaya bangun negara ini, bangun agama ini dengan berlandaskan kepada apa yang kita sebut sebagai dasar negara kita, ketuhanan yang maha, mengandung filosofi hidup ketuhanan yang maha esa. Kalau tidak pakai maha, berarti ini hanya ditujukan musyrik. Tapi karena dia pakai maha esa, itu berarti menunjukkan kepada Allah Subhanahu, King of the King, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang tidak memiliki zat campuran natural. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tersebut kalau solat maghrib tuh pasangannya dengan Quran surah Al-Ikhlas. Orang yang berakal sudah tidak berakal sekarang ini sudah. Kenapa tidak berakal? Satu, Al-Quran juga yang menjawab, Quran surah Al-Anfal ayat 49. Ich yakulul munafikuna. Ich, mendapatkan kata ich itu ingatlah. Ich yakulul munafikuna. Waladina fi kulubi maratun goro haulai diluhu. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya berkata, sesungguhnya mereka orang-orang mukmin ditipu oleh agamanya. Ini memang terjadi ayat ini dalam kehidupan keimanan umat Islam Indonesia. Kalau kita mau fanatis terhadap Islam, dituduh melawan pemerintah. Beragama itu harus fanatis. Kalau tidak fanatis, lawannya munafik. Untuk apa jadi orang munafik? Kemana-mana seperti bangkai. Orang munafik itu, saya bisa gambarkan begini. Saudara pernah lihat di luar sana tumpukan kotoran, tai? Tai. Kalau kotoran kan ada banyak, kotoran sampah. Tapi yang saya maksudkan tumpukan tai. Tai manusia atau tai binatang. Di atas itu ada lalat. Nah, orang munafik ini adalah lalat di atas kotoran. Yang dia makan adalah kotoran. Lebih baik mati daripada begitu. Saya kemana-mana, ke bandara, ke pelabuhan. Ceramah saya keras begini dan gak pernah berubah dari pertama masuk Islam. Banyak yang sarankan, berubah Ustaz. Enggak, sampai masuk ke liang kubur. Untuk apa jadi manusia tidak punya pendirian? Bukankah sahabat Nabi itu berbeda-beda sikap dan karakternya dalam berdakwah? Beda, gak bisa disamakan. Saya ceramah di masjid Al-Falah, saya bilang sama jamaah. Bilang sama Ustaz Somad itu, berhenti jalan sama guru bajang itu. Ada, masih ada di YouTube itu. Terjadi enggak? Terjadi enggak? Dah. Sudahlah. Di akhir zaman ini, kita kalau yang begini, nanti orang munafik bilang, kita ditipu oleh agamanya. Yang ketipu oleh agamanya adalah standar dalam dakwah secara teologis. Tidak mampu mendudukan fakta-fakta dan realitas Quran dan hadis. Seperti komplotan teroris-teroris itu bukan, itu yang ketipu. Tapi kalau yang berdakwah menyampaikannya hak dan batil begini, untuk apa? Untuk kehidupan ibu bapak nanti ke sana. Oh, ini orang Islam yang tidak pelin-pelan di dunia. Dia kalau karena dia sudah dibekali oleh para ulama dengan ilmu. Man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannati. Memang kita tidak hanya beragama Islam, harus berilmu. Supaya ada dosa ke sini, supaya ada tawaran-tawaran maksiat datang, aib yang menyerang kita, kita bisa backup diri kita dengan ilmu. Oh, memang luar biasa kejahatan manusia di akhir zaman ini. Orang tidak berhasil melakukan kejahatan kecuali membawa Islam. Orang juga tidak berhasil mendapat kedudukan, pangkat dan jabatan, mendapat kekayaan kecuali membawa isu tentang Islam. Amerika maju karena isu Islam yang dibawa. Oh, itu Presiden Donald Bebek dari Amerika itu. Dia berhasil mengumpulkan suara, menang sebagai kandidat Presiden Amerika. Karena dia mencoba untuk memberikan kamuflase. Dia memberikan warna politik yang menggambarkan seolah-olah membenci Islam. Kenapa? Karena dia mencari suara di pinggiran-pinggiran negara federal Amerika untuk mencari suara, di pemilu presiden. Menang dia. Padahal dia tidak sepenuhnya membenci Islam. Kalau dia membenci Islam, habis minyak bumi bisa tinggi harganya. Dia kerjasama dengan Amerika dan Arab Saudi kerjasama kok. Kita mesti lihat, dunia ini tanpa ada Islam, dunia ini tak ada apa-apa. 99 penemu ilmu pengetahuan, science and teknologi, semuanya beragama Islam. Orang bule nanti pada abad pertengahan nyontek dari pemikiran orang Islam, filsafat timur. Nah, kita harus sadar itu, kita bangga itu. Bukan orang bule, bukan orang Islam yang menemukan segala bentuk ilmu pengetahuan dan sains, filsafat pun dari timur, bukan dari barat. Barat baru menyerap pada abad pertengahan. Tahu persis saya, cuma Yahudi ini sebagai bangsa yang paling tua, yang kedua China, yang ketiga India. Tiga kasta ini bangsa yang paling tua di dunia. 4000 tahun mengembara, Yahudi mulai membawa Bible, Yahudi membawa Talmud. Seolah-olah Talmud dan Bible ini adalah Taurat dan Injil. Nah, ini kita semua umat Islam dan Kristen tertipu. Kenapa? Karena dia tahu, Yahudi tahu, ahli-ahli kitab, ahli-ahli Taurat tahu, bahwa di kemudian hari akan digenapi, penggenapan akan hadirnya seorang rasul yang menyempurnakan kitab para nabi, namanya Ahmad bin Abdullah, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kalau enggak bawa-bawa Islam, enggak jadi pejabat kita. Nanti musim kampanye jadi caleg nanti, lihat ya. Pejabat-pejabat yang malas ke masjid jadi rajin ke masjid. Munafik. Ah, iya, Islam yang dibawa, pura-pura pakai kopiah. Datang ke masjid, baju koko belum sempat setrika, masih kusut-kusut. Lebih baik seperti Pak Bagio dan Pak Wiono ini, Babinsa dan apa itu, Kantip. Apalagi Pak Bagio ini, dua kali saya ceramah, dua kali beliau hadir. Polisi yang istiqomah. Amin ya Robbal. Iya. Datang dengan pakaian dinas, jujur. Enggak usah pakai pura-pura, pakai baju koko, salah-salah kancingnya. Saya pernah ceramah di satu tempat, turun dengan pejabat. Saya bilang, kawan, kancing baju, satu tinggi, satu di bawah. Saking cepat-cepatnya mau cari muka ke masjid. Iya. Jadi Islam ini memang betul-betul diperalat, padahal Allah perintahkan, ya ayyuhallazina amanu intansurullah yanzurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Sebagai pendakwah enggak usah takut, enggak kebagian kue. Makanya antum kalau sekolah di Arab jadi ustaz, jangan jadi pejabat. Hah? Betul atau betul? Oh, kalau ustaz habis ceramah begini, kurang kalau cuma 5 juta itu. Ente jadi pejabat dicaci maki, Allahu Akbar. Jangan pandang enteng ini jabatan ustaz ini, mulia. Hei, Jokowi sholat Jumat di bawah, saya di mimbar masjid, dia dengar sama saya. Adakah pernah begitu? Khotib di atas mimbar di Istiqlal, kemudian presiden di belakangnya. Enggak ada, di sana di bawah duduk. Duduk manis kau di situ. Enggak ada cerita. Mulia. Makanya kalau mulia, jaga wibawamu sebagai seorang ulama. Ulama'u bil hasad. Jangan jadi ulama yang dengki. Jangan jadi ulama yang pura-pura membawa ayat-ayat suci, menyampaikan hadis, ujung-ujungnya yang ada di kepalanya duit dan kekuasaan. Pakai prinsip orang Melayu, mudah sekali hidup ini kalau pakai prinsip orang Melayu. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Gak apa-apa kalau kita setia. Berapa hari sih kita setia? Satu hari bagi Allah 1000 tahun kok. Sebentar kita mati, meninggal dunia, wafat, dikubur. Allah katakan ini, Muhammad Yahya Waloni dari kafir masuk Islam. Alhamdulillah dia keliling berdakwah menegakkan Islam. Orang dari kafir. Nih, pelajar sampai Mesir. Umat sudah percaya, dia berbalik di tengah jalan. Ini seperti orang memimpin perang. Dengar baik-baik kemari. Orang memimpin perang, panglima perangnya sudah berkuda di depan, musuh sudah berhadapan, dia balik. Mampus semua kita. Mati dibantai oleh musuh. Supaya ada ustadz-ustadz di sini yang punya prinsip. Kemarin di Medan itu ada yang sampai dibelikan Pajero oleh tim Jarot. Wow, ustaz sorbannya 50 biji, di leher ada, di biji mata begini ada, di kepala ada. Wow, luar biasa nih ustaz ini. Wow, balagoknya, speak Arabiknya, bahasa Inggrisnya, output pesantren modern. Saya ini output dari mana? Innalillahi. Cuma pesantren kampungan di Martapura sana. Kalimantan, di paling sudut saya belajar. Kiainya orang-orang yang tidak tamat SD, guru-guru saya. Tapi Tapi bukan main mereka tanamkan keimanan tauhid di dalam jiwa seorang mantan kafir. Sampai begini rupa saya jadinya. Ini satu sampai keliling Amerika, sampai keliling tanah Arab, masuk-masuk ke padang gurun. Ujung-ujungnya digoyang sedikit, pak. Innalillahi. Siapa yang jemaah perlu bergantung? Makanya saya selalu mengatakan, saya kalau berdakwah begini di Medan kemarin, beberapa ustaz diberikan Pajero. Saya ke sana, saya berdakwah. Saya katakan kepada umat Islam, pilihlah pemimpin yang beragama Islam. Jarot ini sudah kalah di Jakarta. Cepat-cepat Jarot bikin KTP. Orang Pekanbaru lama sekali. Adil atau adil? Adil atau tidak? Tidak adil. Enggak adil nih pemerintah ini. Jarot cepat sekali dibikin KTP. Anak perempuan saya masih pakai apa itu? Apa itu namanya kertas sepotong itu? Wah, lupa saya istilah apa itu. Apa namanya? Suket ya? Surat keterangan ya? Apa sih pakai itu? Bolak-balik. Saya bilang coba lihat lagi lah. Ah, sudah bosan saya pak. Bolak-balik. Suket terus. Jarot baru satu hari langsung umumkan di TV. Ini KTP ku. Sekarang kalah. Mau kemana lagi? Cari KTP di mana lagi? Ayo. Salah Megawati. Seharusnya Jarot itu kemarin di Surabaya. Salam Megawati. Coba kalau Ibu Megawati suruh Jarot ke Surabaya. Wah, begini tambah kalah. Inna lazina kafaru. Orang kafir mengadu domba. Supaya umat Islam itu berantem, adu domba, jadi munafik. Itu adalah proses daripada gerakan orang kafir. Supaya umat Islam ini jadi munafik. Dia punya dana, dia punya aset. Gampang. Supaya umat Islam ini beradu. Ada yang puji-puji. Itu paling jengkel saya kalau nonton itu, lihat tuh Ade Armando. Dia pikir dia dosen, jadi dia mampu mengkalkulasi semua kalimat tulah di dalam Al-Qur'an Nur Karim. Dia pikir Al-Qur'an ini ditafsir secara letter-less. Dia tidak tahu bahwa dalam makna Al-Quran ini ada makna mutasabiat yang dikembalikan kepada Allah, memerlukan pemikiran tafsir para ulama. Dia pikir hanya sebagai apa yang tertulis itu yang selalu langsung dikunyah secara letter-less. Enggak begitu Al-Quran. Jadi dianggap gampang membela-bela kafir, mengangkat memuji-muji orang kafir. Ukhuwah Islamiyah kita, ruh giroh keislaman kita menjadi terkubur, menjadi lemah. Coba, kita baru habis lebaran begini kayak hampa. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpin kita tidak konsentrasi untuk membangkitkan giroh keislaman. Tidak seperti dulu-dulu. Sekarang ini orang bingung, sibuk cari dunia. Bingung orang, bercokol untuk memiliki harta dunia. Berlomba-lomba, khawatir dengan kehidupan. Khawatir dengan hal-hal masa depan. Padahal Allah sudah memberikan jaminan. Orang yang bertakwa kepada Allah, yang sebenar-benar takwa, bahkan sampai mati. Dibacakan oleh Qori tadi, dengar baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ibu bapak, saudara-saudaraku, takwa itu enggak melihat situasi dan kondisi. Dalam keadaan apapun bertakwa kita. Saya dari 4 hari lalu datang ke Pekanbaru ini, saya sudah sakit. Dan sekarang saya masih dalam keadaan panas tinggi. Kenapa? Karena perut saya ini tidak mengkonsumsi nasi beberapa hari ini, tapi tidak ada rasa lapar, sakit perut saya. Orang bilang gembung, tapi kalau sudah naik ke dada sini, sampai susah saya bernapas. Mungkin gejala penyakit jantung, tapi saya sudah tumbuk-tumbuk jantung saya, enggak juga copot. Saya suruh injak istri saya di dada, enggak juga. Dipancing jantung ini, enggak ada. Kenapa enggak ke dokter, Ustaz? Enggak lah. Saya mati lebih cepat, lebih bagus, alhamdulillah. Nah, kalau dengar begini langsung takut semua itu. Maunya hidup terus-terus. Mati asal jangan karena maksiat. Mati datang dari Jakarta berdakwah, meninggal, mati, dikuburkan, jihad fisabilillah. Karena tujuannya dakwah, niatnya dakwah. Tapi kalau mati sementara hitung-hitung uang, korupsi. Mati di atas perut wanita di hotel, innalillahi. Mati di tempat-tempat maksiat, rumah-rumah bordil. Mati sementara joget. Mati sementara disco. Mati sementara berdansa. Innalillahi. Matinya orang kafir. La yaghurunaka taqallubul lazina kafaru fil bilad mata'un qalil summa mawahum jahannam wa bisal mihad. Janganlah kamu terperdaya dengan kegiatan-kegiatan orang-orang kafir yang ada di sekitar. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Apa itu kegiatan orang kafir? Satu, mengadu domba antara mukmin dengan mukmin. Dia enggak kelihatan mengadu dombanya. Kok saya tahu? Saya tahu, saya bekas kafir. Dulu masih pendeta. Masih pendeta. Bagaimana hancurkan umat Islam pakai orang Islam. Makanya saya punya pantun malam ini. Ini rezim ini kan suka mengadu domba. Dikumpulkan 200 ustaz. Makanya tadi saya mau protes, jangan sembarang-sembarang panggil ustaz, apalagi ada polisi dengan tentara begini. Enggak. Ustaz itu cuma 200. Iya, Pak, takut sekali, takut betul saya. Jangan coba-coba. Nanti habis ceramah bisa diborgol saya. Ustadz itu cuma 200. Yang lagi bicara ini bukan ustadz. Kalau yang datang ke sini lihat ibu-ibu banyak begini, oh, salamnya lembut, assalamualaikum. Itu. Yang begitu ustadz, yang bencong-bencong begitu. Supaya mampus kita semua kalau ustadz model begitu. Kalau yang kuda-kuda kayu begini bukan ustadz itu, dianggap pengacau, dianggap ditipu oleh agamanya. Artinya kita yang fanatis, yang benar begini, di jalan Allah begini, fisabilillah, dianggap ditipu. Itu Quran Surah Al-Anfal ayat 49. It's yakulul munafikuna. Ketika, ingatlah ketika orang-orang kafir berkata, dan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya. Orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya, siapa mereka itu? Mereka mengaku Islam, tapi banyak penyakit di dalam hatinya. Tidak mengerti ilmu Islam, menghina-hina Islam, menghujat Islam, ibadah Islam, azan pun mereka hina, jilbab pun mereka hina. Makanya saya membawa pantun malam ini. Saya tunggu-tunggu tadi kalau ada pantun. Ibu-ibu memakai konde. Ada cacing di dalam sarden. Jangan harap dua periode. 2019 ganti presiden. Allahu Akbar. Iya, ganti. Ganti demokrasi kok. Pas. Oh, nanti Tuan Guru Bajang mau duet sama Jokowi. Mana bisa. Orang di zaman Rasulullah dulu itu, ada orang munafik. Dia supaya tidak mati dibunuh, saudaranya dia korbankan. Dipancing oleh orang kafir, kalau kau korbankan saudaramu, kami selamatkan kamu. Begitu saudaranya mati dipenggal, saudaranya ditanya, apakah kau beriman kepada Allah? Kau percaya Muhammad itu Nabi? Saya percaya. Sekalipun batang lan saya ditembak, ditimpas, ditebas oleh batang pedang, saya tidak akan menyerah. Pedangnya menghundi hunus dan disabit batang lehernya. Putus. Ditanya sama yang satu. Gara-gara informasi dari munafik ini. Ditanya sama munafik ini. Kamu sekarang sudah menyerahkan saudaramu. Kamu tidak tahu, kami tidak percaya kamu akan setia kepada kami. Dia juga mati dibunuh. Nah, itulah sifat orang kafir. Mau cari muka sama orang kafir. Saya tahu persis bagaimana hidupnya orang kafir itu. Ada jemaah yang sering bilang, Ustaz, tetangga saya orang Kristen, baiknya minta ampun. Wah. Dia baik, tapi dia punya maksud. Orang kafir berbuat baik karena punya sasaran. Kalau sesama muslim berbaik, baik sangka, sesama muslim saling memberi, sesama muslim saling membantu, meringankan beban saudaranya, itu adalah perintah Allah dan Rasul. Itu. Jadi kalau ada yang bilang, itu tetangga saya orang Kristen, akhlaknya bagus, saya lagi lapar, dia kasih makan. Ada maksud. Dia beri, lalu dia mulai bicara soal agama. Kamu daripada begini, lebih baik kamu pindah. Kalau di Kristen kamu kenyang terus, di Islam kau lapar. Ayo pindah. Apalagi saudaramu itu, Pak Haji yang di sebelah itu punya 5 mobil, nggak mau perhatikan sama kamu. Wah, ini sama dengan yang terjadi politik di Indonesia ini. Kita berdakwah begini sudah mengeluarkan kalimat jangan pernah berubah. 3 bulan lalu saya pernah diundang di Bagan Si Api-Api sampai viral itu. Sudah terkumpul jemaah 10 kali lipat banyaknya dari masjid malam ini. Sampai keluar di Bagan Si Api-Api. Saya tanya, bupatinya partai apa? Oh, partai PDIP, Ustaz. Sedangkan di YouTube saya katakan Megawati supaya cepat mati. Kalau saya berdakwah di situ, bupatinya bisa jadi bupati. Nggak bisa prinsip sebagai pendakwah. Sudah sampai di tempat di Bagan Si Api-Api, kabur lagi saya, dikejar panitia. Ustaz, gedor-gedor pintu mobil saya, stop. Nggak, bupatinya partai yang lain dulu. Kalau Golkar saya mau, yang lain Demokrat. Tapi ini PDI nggak boleh. Megawati ngomong sendiri kok. Kami tidak perlu suara orang Islam. Nah, sudah terbukti sekarang. Kalah di mana-mana. Kalau enggak salah di Pekanbaru kalah juga. Alhamdulillah. Nanti Ustaz ada yang tersinggung partai PDIP di sini. Enggak peduli saya, ini pendakwah. Apa yang mau ditakut? Siapa yang enggak apa? Mau takut sama siapa? Enggak ada yang perlu ditakuti. Orang pendakwah kok. Pendakwah itu enggak ada yang dia takut. Yang dia takut kalau dia tidak sholat. Yang dia takut kalau dia maksiat. Yang dia takut kalau lidahnya bercabang seperti ular. Itu rasa takut yang ada pada diri seorang pendakwah. Kalau hanya takut ancaman penjara mati, sudah biasa. Nabi-nabi dipancung, enggak pernah mundur sejengkal pun untuk membenarkan akidah Islamiyah, iman tauhid. Makanya kita ini beriman jangan cuma teori. NATO, no action, talk only. Jago-jago semua kalau bicara hadis, bicara Quran. Itu Ustaz Somad katakan, ada dengar gak? Orang sekaliber Ustaz Somad mengaku rendah di hadapan umat. Somad kata dia bukan da'i. Saya belum apa-apa. Saya belum bisa mengantarkan orang dari diskotik ke masjid. Belum bisa menyadarkan kafir masuk Islam. Beliau rendah hati. Karena beliau tahu. Beliau katakan, sekolahmu dimanapun, enggak perlu dari Arab. Memang sudah terbukti sekarang. Ulama-ulama sampai profesor, doktor, buya. Orang-orang sudah mau mati semua itu, sudah tua-tua. Makanya kemarin saya di Tebing Tinggi ceramah, orang pengurus MUI dekati saya. Ustaz, tolong ceramah pelan-pelan lah. Itu pendeta yang di samping masjid, masih sama marga dengan saya. Orang sudah rambut putih, sudah tinggal di tunda-tunda pakai tongkat. Saya bilang, kalau sudah tua begini, cuci kaki, tidur sana. Dan saya tembak dengan kiri kau. Kalau sudah tua begini, enggak usah urus dakwah, pergi bobok sana, tunggu mati mau jemput. Memang begini seorang pendakwah itu. Tegas. Agama yang mulia. Saya sudah diberikan hidayah oleh Allah. Ini Islam, peluk Islam. Jalankan Islam dengan istiqomah. Antarkan umat Nabi sampai ke pintu surga. Ajaran yang betul, ajaran yang benar. Ibu bapak mau sama apa? Itu orang yang hebat sana. Semalam datang ke masjid ibadah. Percuma ibadah kita kalau yang kita saksikan hanya kelemahan-kelemahan saudara-saudara kita. Man a'budu nas ya Rasulullah al-aqilu. Siapakah yang ahli ibadah? Man abdu nasi al-aqilu, orang yang berakal. Man abdu nasi, siapakah orang yang paling utama? Al-aqilu. Jadi akal ini pegang peranan penting dalam keimanan Islam. Ya. Ini umroh murah 14 juta. Nginap di Mekah saja udah habis ini satu malam. Berarti enggak betul nih umroh ini. Ah, ada filter. Akal yang bermain. Akal itu bukan otak. Bukan logika, bukan rasio. Akal itu adalah sesuatu yang tersimpan di dalam naluri, lubuk hati yang paling dalam, kesuciannya fitrah. Itu akal. Jadi dia yang menetralisir antara pikiran dan hati kita, jiwa kita. Itu akal. Manusia diciptakan diberikan akal. Hewan, binatang diciptakan enggak diberikan akal. Makanya kemana-mana hewan itu biar enggak pakai celana, enggak malu. Tapi coba kalau manusia jalan kemana-mana enggak pakai celana, malu. Orang gila, akalnya sudah ditarik. Orang yang berbuat maksiat, bukan akalnya sudah dicabut, kehilangan akal. Mabuk, narkoba, kehilangan akal. Logikanya masih jalan. Itu. Jadi harus tahu bedakan. Seringkali orang bilang, pakai akal dong. Akal kok tunjuk di sini. Nanti di Islam juga baru saya tahu. Allahu Akbar. Al-aqlu. Akal itu ternyata yang tersimpan di dalam dada. Dan itu yang diberikan Allah kepada manusia sehingga iblis tidak suka. Iblis tidak mau menyembah kepada Allah karena melihat Allah memberikan akal kepada manusia, daya cipta yang Allah berikan kepada manusia dengan rupanya yang cantik, rupanya yang indah, perawakannya semampai, kemampuan yang membedakan antara hak dan batil, mempertahankan hidup, kelangsungan kehidupan kini dan akan datang manusia. Tidak ada tuh masjid kemudian ketua masjidnya kambing, jamaahnya kuda, sapi, tidak ada. Yang ada adalah manusia. Dan bagaimana antara manusia dengan binatang? Allah katakan bahwa manusia ada juga yang lebih daripada binatang. Siapa mereka? Manusia yang bukan Islam, orang kafir. Al-Anfal 55. Inna syarat dawabi indallahi lazina kafaru fahum la yu'minuna. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Nah, jadi kalau ibu bapak melihat babi, babi masih lebih bagus daripada ibu bapak melihat orang kafir di luar sana. Wah, keras sekali ini. Ya memang begitu Al-Quran. Begitu. Jadi pendakwah kan begitu. Ini enggak ada ustaz yang berani. Saya aja yang sampaikan. Argumennya apa? Karena saya punya dasar bekas kafir begitu. Jadi dulu kalau bekas kafir berarti status saya belum masuk Islam binatang, iya kan? Begitu masuk Islam jadi manusia. Ah, yang tadi binatang, Saifuddin Ibrahim, yang orang Lombok, saudaranya Tuan Guru Bajang, sama-sama dari NTB. Yang tadinya manusia, kemudian murtad dari Islam. Dari manusia jadi binatang. Tinggal dibalik. Nah, supaya malam ini yang rencana mau jadi binatang, enggak jadi. Kan begitu. Kalau bicara amalia Islamia, tunggulah, undanglah Ustaz Somad. Tapi kalau bicara tentang prinsip tauhid, sini. Bidang saya. Bicara soal kafir, bicara soal munafik, tidak ada yang lebih ahli kecuali mantan munafik dan mantan kafir. Jadi antum kalau baru belajar munafik, janganlah di depan Yahya Waloni, karena saya memang sudah guru besar soal itu. Oh iya, memang betul kok. Hah? Kalau mau munafik sekaligus kafir aja lah. Kemarin ada yang bertanya saya ceramah di Jakarta, Ustaz, tanya dulu, tanya apa? Bagaimana kalau suaminya Islam, istrinya Kristen? Sebaliknya, istrinya Kristen, istrinya Islam, suaminya Kristen. Apa jawaban saya? Sekaligus saja kalian kafir. Kok jawabannya begitu, Ustaz? Iya, kamu sudah tahu-tahu tidak boleh kawin. Satu bersunat, satu enggak sunat. Yang kumpul sama-sama itu adalah satu atap saya dengan istri, suami istri masuk Islam, dulunya kafir. Begitu masuk istri, masuk Islam, dua-dua disunat. Saya disunat, istri disunat, anak-anak disunat semua, tiga orang. Baru kami dikatakan Muslim, mukmin. Kalau Muslim banyak, mukmin sedikit. Mukmin beriman, Muslim banyak, banyak Muslim. Kata Buya Hamka, kalau mau cari orang Muslim, carilah sholat id. Banyak di lapangan itu. Yang pura-pura, ada turun badan puasa 30 hari. Padahal batal terus. Abu Nawas padahal tidak puasa. Orang puasa dia makan di warung. Selamat berpuasa tutup pakai kain putih. Wah, di dalam sementara to'am. Itu kan, apa namanya? Tidak jujur di hadapan Allah. Itu Muslim. Nanti kalau sholat id di lapangan baru dia terkumpul banyak puluhan ribu. Wah, pakai baju koko, pakai kopiah karena mau makan kue. Tuh, tapi kalau orang mukmin, nah ini yang mukmin nih. Amin ya Robbal. Di dalam masjid begini mukmin semua ini. Beriman kepada Allah. Saya enggak peduli datang dalam keadaan sakit, berdakwah dalam keadaan sakit, datang. Kenapa? Tadi siang saya khutbah di sini sebenarnya, tapi saya enggak bisa berdiri. Memang sudah dari tadi malam saya berteriak di kamar hotel. Istri saya bilang, "Ayolah, Pak, itu rumah sakit cuma dekat. Kamu tahu saya sudah berjanji kecuali mati saya tidak akan pergi ke sana mengadu kepada manusia." Diam dalam kamar. Bilang panitia, "Saya tidak bisa khutbah." Begitu. Karena berdiri saya roboh. Memang dia sampai di pinggang sini, dia tekan ke atas. Pucat sekali saya, berkeringat dingin. Sudah enggak bisa berdiri saya. Padahal saya sudah siap-siap materinya, saya sudah fotokopi dari Jakarta untuk dibacakan pada khutbah tadi. Dengan tema itu, kedekatan manusia di sisi Allah. Itu yang saya mau bawa. Tapi karena memang keadaannya, sudah meroboh, saya keluar pintu, sudah meroboh, tinggal tahan di pintu, berlemari begini. Istri saya bilang, "Jangan dipaksa, Pak. Udah istirahat aja." Hah? Tidur sepanjang sore ini. Ini pun masih terasa sakit sekali. Bawa kemana? Tadi ada yang sarankan minum kopi pahit. Mari, siapkan kopi pahit. Susah sekali, sampai mau kentut pun susah. Makanya hati-hati habis ceramah begini, biasa saya kentut. Jangan sampai ada yang di samping, apa selfie-selfie. Bisa mampus memang itu. Masa sudah 2 hari belum kentut ini. Hah? Ayo, kalau mau pasangan sebentar selfie silakan. Tapi ada sesuatu yang dicium, ya sudah, maklumi saja. Itu hadiah lebaran, kan begitu. Enggak apa-apa, diri tidak berharga ini. Siapa bilang berharga ini? Enggak. Enggak berharga ini. Enggak berharga. Tubuh ini, pakaian ini, semua yang kita pakai, aksesoris, hanya pandangan, permainan, matlau rus, tipuan dunia semata. Hah? Kecantikan, ganteng, gagah, perkasa. Oh, kafir lebih gagah dari kita. Di luar-luar sana, duit. Oh, orang kafir di luar sana bermain-main dengan uang, harta, kekayaan. Mereka yang punya, iblis yang punya, syaitan yang punya, diberikan kepada. Kita kadang-kadang terpukau dengan itu. Cari itu kita, kekuasaan, jabatan, pangkat, dan kedudukan. Enggak? Orang mendapat pangkat itu kan karena rahmat Allah diberikan. Jadi pengurus masjid, jadi ustaz, dari kafir masuk Islam, itu hidayah. Jadi tentara, jadi polisi, jadi camat, jadi lurah. Hah? Jadi gubernur, jadi presiden, jadi menteri. Semua. Di dunia Eropa dan Amerika, maju. Eropa dan Amerika. Tahu kenapa Eropa dan Amerika maju? Karena umat Islam, karena Timur Tengah. Mereka nyontek semua ilmu, mereka serap semua ilmu. Bahkan harta kekayaan minyak bumi mereka ambil untuk bangun kekayaan di Eropa sana. Makanya mereka tidak berani melawan orang Islam. Tidak berani. Ketergantungan mereka itu kepada liga-liga Arab. Karena keberkahan Allah itu ada di Arab sana, di Timur Tengah. Nabi-nabi dari sana. 124 ribu nabi semuanya dari sana. 25 rasul. Dari Yaman Selatan itu terbitnya para nabi. Kebanyakan dari kalangan bangsa biadab, Bani Israel. Hanya satu bangsa yang memiliki nabi dari Arab Saudi, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari semua nabi yang diutus oleh Allah, 124.000 nabi, tidak ada satupun nabi yang mampu menuntun manusia ke jalan kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan menuntun keluarganya pun tidak mampu, kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ujung ke ujung dunia. Makanya salah kalau orang kafir mengatakan ajaran Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad. Salah. Ajaran Islam itu bukan dibawa oleh Nabi Muhammad. Ajaran Islam itu adalah ajaran yang sudah dilakukan, diamalkan oleh para nabi sebelum datangnya umat Islam. Kemarin saya ceramah di sini kan saya sampaikan silsilah turunnya kitab-kitab para nabi. Ramadan malam pertama Allah turunkan lembar kitab Su'uf Ibrahimah. Yang kedua, malam ke-6 Ramadan Allah Ta'ala turunkan lembar kitab Taurat Musa, 700 tahun setelah kitab Ibrahim. Kemudian malam ke-12, 500 tahun setelah Taurat, Allah Ta'ala turunkan Zabur Daud. Setelah Zabur Daud, malam ke-18 Ramadan Allah Ta'ala turunkan lembar kitab Injil Isa alaihissalam, 1200 tahun setelah Zabur. Dan setelah Injil, 620 tahun kemudian Allah Ta'ala turunkan Al-Furqan, membedakan yang hak dan batil. Nah, kita berpuasa tidak makan dan tidak minum karena untuk menjadikan diri kita tahu membedakan mana hak, mana batil, mana yang betul, mana yang salah. Lalu kalau kita habis puasa atau sementara puasa tidak bisa membedakan mana hak, mana batil, berarti puasa kita hanya lapar dan haus. Nilainya cuma lapar dan haus. Ketaatan kita kepada Allah tergambar daripada keinginan nafsu, syahwat. Tuh kemarin di bulan puasa kan Menteri Agama umumkan kami telah merilis. Bagaimana ya mulutnya kalau ngomong itu? Ada 200 sampai seperti itu loh, apa dibuat-buat begitu? Saya sudah paling jengkel sekali kalau nonton begitu. Hah? Coba yang sedikit beribawa lah, seperti SBY kalau ngomong kami sudah, wah itu. Ya kan Tarzan aja, Tarzan pelawak aja boleh ngomong yang main watak begitu. Kami sudah merilis 200 ustaz. Ustaz di Bangkinang sini saja, di apa ini? Pekanbaru? Lebih dari 200, apalagi di Jakarta. Oh, sakit hati Ustaz Yahya ini enggak masuk di 200. Memang saya kalaupun masuk saya lari dari situ. Oh ya, enggak mau saya begitu. Modal-modal jadi ustaz begitu ngapain? Percuma saya masuk Islam kalau begitu. Membongkar. Bahkan saya baru pertama masuk Islam ada beberapa pendeta yang datang. Jangan masuk Islam. Ya, Bapak ini sudah terlalu banyak membaca buku, makanya sudah otaknya sudah penuh filsafat. Marilah datanglah kepada Kristus, biar kami yang berdoa supaya keluar roh-roh Islam. Wow. 50 pendeta tumpangkan tangan di kepala saya. Dalam nama Yesus, keluar roh-roh Islam. Saya cuma ketawa-ketawa di bawah, mampus kalian semua. Enggak keluar-keluar sampai sekarang roh Islam. Malah lebih kuat sekarang, dia bersarang di dalam dada. Oh, kalau saya munafik masuk Islam yang begini, kalau saya cuma pura-pura masuk Islam, ada orang yang berdakwah mengatakan mazhabnya paling betul, saya masuk ke situ. Atau dengan perginya Tuan Guru Bajang, tidak apa-apa, dia ke sana ke Jokowi, paling saya dukung. Lah itulah, semua punya hak politik. Wah, itu ulama abal-abal juga itu kalau bilang begitu. Hantam supaya umat ini enggak dibodoh-bodohi. Hah? Tembak langsung. Begitu kalau penceramah, pendakwah. Enggak apa-apa dibenci seluruh manusia di dunia, enggak apa-apa. Yang penting Allah senang. Amin ya Rabbal. Daripada kau disenangi semua orang, tapi Allah benci. Saya kemana-mana itu di bandara, di pelabuhan. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bukan pejabat yang bilang begitu. Ibu-ibu, orang-orang di menengah ke bawah. Boleh foto-foto ini Ustaz Yahya kan? Alhamdulillah. Tadi saya beli aqua di pinggir jalan sana, mau ke masjid ini. Ada udah yang kenal sama saya, pakai kaos putih. Kayaknya Ustaz Yahya ya, dengar dari suara. Iya. salaman. Ceramah di mana Ustaz? Asakirin. Mungkin ada hadir anak itu. Jadi orang kecil kenal saya. Alhamdulillah. Mau pergi selalu jemaah bilang. Mudah-mudahan Ustaz selalu sehat. Amin ya Robbal Alamin. Oh, di mana-mana orang senang. Tapi coba kalau yang lewat Buya Sapi Ma'arif. Ya ini. Paling begitu. Atau yang lewat Akil Siroj. Atau yang lewat Megawati. Oh, sudahlah. Orang lari. Kenapa? Bau busuk. Ah, bau bangke. Bau bangkai. Lebih baik mati berkelantana daripada hidup bercermin bangkai. Baru-baru jalan-jalan ke sini, awas bangkai lewat. Bau busuk. Tapi kalau yang datang ke sini, Allahu Akbar, yang menegakkan agama Allah. Yang kenal orang-orang kecil, enggak apa-apa. Enggak menguntungkan. Tapi doanya menyelamatkan saya dunia dan akhirat. Oh, akan kumpul kita para ustaz, penceramah, mubalik. Akan ada di pelataran kiamat. Berkumpul kita yang tadi-tadinya di Indonesia. Mana ustaz-ustaz Indonesia itu? Kumpul semua. Ini. Mana yang betul-betul berdakwah? Mana yang sampai mau mati sakit-sakitan, maju terus berdakwah? Sini, maju paling depan. Dituntun semua, ditanya KTP, nomor KTP, tempat tanggal lahir oleh malaikat, disebut semua. Rangap koi ko. Amboran Padang. Siapa namanya? Abrijal. Ustaz Abrijal. Siapa namanya yang tua ini? Ah, Ambo. Buya Sapi Ma'arif. Malaikat ketawa. Kamu dulu ya. Sini kau. Kenal enggak sama Malaikat Zabania? Tahu enggak Zabania? Malaikat Zabania, asisten-asistennya Malik. Tahu enggak? Malaikat penjaga pintu neraka. Kuat, tidak punya pengasihan. Diciptakan oleh Allah, sekali menghalau dengan tangannya, ratusan ribu orang kafir berangkat ke bibir neraka. Itu yang nanti akan angkat dengan kelingking sama orang-orang munafik ini. Hey, ini. Kau tadi-tadinya bicara kebenaran, jadi ustaz, jadi ulama, tapi kau memutar balikkan kebenaran. Sini kau. Begitu periksa sama saya, orang apa? Orang Manado. Oh, malaikat bilang, enggak salah ini. Kok orang Manado bisa masuk dalam golongan ustaz ini? Manado kafir semua kan, begitu. Kok bisa-bisanya Manado ada di sini? Oh, malaikat bilang, tunggu dulu. Allah katakan, jangan diganggu itu. Itu Manado, tapi lain daripada lain itu. Tempatkanlah dia. Di dunia dia menyampaikan yang hak dan batil. Enggak ada. Kita enggak persoalkan Jokowi mau jadi presiden. Enggak ada. Enggak ada. Cuma kelihatan sekali umat Islam ini giroh keislaman kita betul-betul dibendung. Yang paling melukai itu adalah ulama diadu domba, diberikan pemisahan. Itu aja sih. Ya, kalau bilang Bu Jokowi enggak tahu, lalu siapa yang tahu? Lalu siapa yang tahu? Mari kita hidup di rumah tangga itu, biar enggak makan, enggak minum, yang penting tetap konsisten, stay diam dalam rumah. Nah, begitu juga negara. Susah kita enggak apa-apa. Yang penting kita tetap damai. Amin ya Rabbal. Jangan selalu berantem, jangan selalu berkelahi. Polisi jaga di jalan, datang mahasiswa ambil batu, Allahu Akbar. Polisi juga ambil batu, Allahu Akbar. Nah, ini agak redah ini, agak mulai redah. Diciptakan situasi dan kondisi Islam disisikan seolah-olah kalau ada kesalahan Islam dibawa-bawa. Anti Pancasila Islam, anti Bhinneka Tunggal Ika Islam. Nah, ini kata Al-Qur'an, orang munafik dan orang yang berpenyakit di dalam hatinya menganggap kita yang aktif berdakwah begini, yang menyatakan hak dan batil, mereka anggap ditipu oleh agamanya. Padahal kita menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran. Sama dengan tadi yang saya sampaikan. Ayat itu berulang-ulang saya sampaikan setiap berdakwah. Inna syarat dawabi innallahi lazina kafaru fahum layu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Ada yang tersinggung. Saya bilang, kau tersinggung, jangan marah sama saya. Marahlah sama Al-Quran. Saya hanya menyampaikan apa yang Allah katakan. Lalu sebagai manusia yang punya akal, manusia yang punya kemampuan inteligensi terpelajar, saya mengatakan, apa beda kafir dengan hewan, kafir dengan binatang, Kenapa? Apa bedanya? Enggak ada beda. Makan, minum, beranak pinak, sujud, tak mau. Sembahyang, sholat, tidak. Mereka ingkar beriman kepada Allah. Apa beda dengan hewan di luar sana? Sama. Binatang tidak boleh sholat, orang mabuk tidak boleh sholat, orang kafir tidak boleh sholat. Yang sholat itu muslim dan baligh, yang sudah dewasa. Karena di dalam Islam ini enggak sembarang. Begitu masuk masjid, wudu bersih dulu. Takbir Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dituntun tertib, ada imamnya, makmumnya di belakang. Laki-laki akhwat di depan, apa ikhwan di depan, akhwat di belakang. Tertib. Enggak ada yang sesempurna Islam. Gereja dulu saya masuk gereja, kitabnya tebal sekali. Musab ini dua kali lipat tebalnya, tiga kali lipat seperti tisu tebalnya. Dia bawa ke sana kemari, dia gendong ke sana kemari. Mana orang Kristen tahu isinya itu? Ah, yang tahu isinya itu cuma pendeta-pendeta saya dan teman-teman dulu. Orang Kristen gendong ke sana kemari pakai baju yukensi, rok pendek, gendong Bible. Katanya firman Tuhan, bagaimana ini digendong oleh rok pendek? Naik motor, motor agak tinggi, kelihatan saya dalamnya. Bu. Nah, coba ibu-ibu muslim datang ke masjid, boleh enggak pakai yukensi? Boleh enggak? Enggak boleh rok pendek, short, pakai short, rok pendek. Boleh enggak? Enggak boleh. Tuh ada teman saya tuh, teman sekolah SMP 2, SMP kelas 2 Negeri 3 Manado. Coba tanya dia. Nah itu. Nah, saya ada di paling belakang. Satu kelas kami dua dulu. Bagaimana kelakuan saya dulu? Nakal enggak, Bu? Tanya sama beliau tuh. Teman satu kelas saya SMP Negeri 3 Manado. Dia baru pindah di sini. Tadi tegur sama saya, Yop, ente lupa sama saya. Ya memang nama saya dulu kan Yopi, Yahya Waloni. Yopi saya buang. Karena waktu masuk Islam, tetangga anjing saya namanya Yopi. Karena sudah masuk Islam, berubah nama Muhammad Yahya Waloni. Yahya jangan dibuang, karena itu nama Nabi. Oh, Yop, ente lupa sama saya. Pasti ingat. Karena teman sekolah. Kan begitu, nakal sekali. Tanya guru fisika Kaimong. Hah? Tanya beliau itu. Kita sama-sama program fisika, beliau tahu. Nah, di Manado sana itu ada Don Bosco, Smaker, semua Don Bosco, Kristen, sekolah-sekolah bonafit. Pintar-pintar tuh kafir-kafir itu. Hah? Makanya yang masuk-masuk Islam jarang yang goblok, semua yang pintar. Pintar-pintar mendasarkan keislaman mereka itu dengan ilmu. Ya kalau masuk Islam cuma tukang pikul sawit, sudahlah, bikin repot. Hah? Masuk Islam berpotensi bagi kemajuan dakwah Islamiah. Tadi minta nomor saya, lama, berapa puluh tahun sudah dari SMP. Lama sekali, SMP Negeri 3 Manado. Nah itu muslim mereka ini cuma dihitung jari. Dulu waktu SMP saya kafir. Kalau pelajaran agama kita pisah kelas. Yang muslim sana, yang kafirun sini. Nah, saya tukang olok mereka kalau baca Al-Quran itu. Coba tanya. Saya bilang, Hendra, kenapa ini tulisan Arab bengkok-bengkok begini? Orang ngajar betul saya ini. Ah, suka ganggu-ganggu mereka belajar bahasa Arab. Mengaji teman-teman saya dulu. Di kampung saya ada 11 keluarga yang muslim. Tungumpa itu di Manado. Kalau mereka mengaji pada maghrib itu, saya teriak dari belakang dapur. Saya bikin takut. Waktu teman saya rumpah yuyu itu, dia terus teriak dari dalam, apa, teman-teman saya muslim itu terus teriak dari dalam rumah gubuk. Apa namanya dulu? Langgar ya? Langgar, musola ya? Langsung dia teriak, ini kafir pekerja ini. Wah, kafir katanya kami. Jadi sudah biasa itu kafir di sana itu. Iya, memang sudah biasa baru saya ketawa besar-besar. Ah, begitu saya jadi ustaz ceramah di Manado, ente lupa ente ganggu kami mengaji. Iya ya. Coba, mana bisa Allah yang merubah itu. Orang pergi mengaji, saya intip dari jauh. Kelas 2. Saya lihat dari jauh. Oh, begini orang Islam. Saya pulang ke rumah. Saya bilang sama ibu saya. Ibu saya itu aktif di gereja. Mak, kalau Yesus ini agama Kristen, kenapa pendeta-pendeta itu tidak sama bajunya dengan Yesus? Malah Yesus sama dengan orang Islam pakai jubah. Saya belum tahu kalau ini namanya gamis. Ya? Kenapa Yesus pakai jubah? Orang pendeta-pendeta pakai jas. Ibu saya bilang sama nak, semuanya sama itu. Ah, saya bilang tidak sama. Saya pergi Masjid Al-Munawwarah. Saya pergi ke Masjid Al-Munawwarah. Teman saya semua mengaji di situ. Masuk saya maghrib, dilihat oleh kakak perempuan saya. Lapor ke ayah saya. Dipukul saya bisa-bisa. Bapak saya tentara, pensiunan Korem 131 Santiago. Dipukul saya sehari semalam, disuruh hafal Bible. Disuruh menghafal kitab Bible. Setiap mau makan, hafal satu ayat. Hafal satu ayat. Sampai babak belur saya dihajar dengan kopol rim. Sabuk tentara itu. Digantung kaki saya, tangan masih ingat saya. Tangan begini, kaki diangkat sebelah. Baru dihajar dengan kopol rim. Awas kamu ke masjid lagi ya. Besok saya pergi lagi. Asik betul dengarnya. Mengaji orang. Sampai ketiduran saya di masjid. Pak Imam kasih bangun. Pulang, kamu kan bukan agama Islam. Tapi saya mau masuk Islam Pak Imam. Gak boleh, nanti dimarah oleh bapakmu, ayahmu. Pulang. Alhamdulillah, sempat didoakan oleh seorang imam ustaz di sana, di kampung. Makanya saya bisa masuk Islam. Sampai menangis-menangis ustaz itu berdoa. Saya sampai ke rumah, saya bilang sama ibu saya, Mak, saya tidak mau tinggal di rumah lagi, saya mau masuk Islam. Oh jangan. Jangan masuk Islam, kita nanti ke gereja. Enggak mau saya pergi Sonak School. Sonak School itu artinya sekolah minggu. Enggak mau saya maunya ke masjid. Karena asik mendengar orang baca-baca Al-Quran. Di gereja apa yang kita tahu? Cuma tepuk tangan, menyanyi, habis itu pulang, dibagi bob, apa, permen. Yesus mengasihimu, bagi permen, pulang. Tidak ada itu. Kalau di Islam ditekan betul itu, mengaji di situ, jangan makan babi. Wow. Sampai dari kecil saya bilang, Mak, tidak boleh makan babi. Kenapa kalian potong-potong babi itu? Enggak boleh, haram itu. Siapa bilang? Itu saya dengar di masjid. Wah, tambah dihajar. Emang dari kecil sudah ada benih untuk masuk Islam. Itu enggak bisa dipikirkan oleh logika manusia, rasio. Kalau Allah berikan petunjuk, lama orang itu diberikan petunjuk. Barulah sampai kepada Islam. Begitu saya masuk Islam, Allahu Akbar. Gak ada yang saya ragukan. Cuma satu yang saya takut sekali kalau disunat ini. Mampu saya ini. Saya sempat ngomong sama ketua MUI di Toli-Toli. Pak ketua, kalau boleh. Saya kan pendeta ini masuk Islam. Kalau boleh janganlah disunat, dapat bonus. Oh gak bisa, harus disunat. Kalau gak sunat bagaimana? Antum sholat. Oh iya ya. Nah, di sunat bukan pakai laser, bambu dijepit baru dihajar. Oh. 2 minggu pegang-pegang begini terus. Nah, sudah sakit begini lama 2 minggu, baru ente main-main dalam Islam. Innalillah. Perjuangan yang tidak mudah. Bapak ibu ketawa terbahak-bahak karena di sunatnya masih kecil. Ini sudah besar. Malu juga saya. Malam baru sadar saya biar korek istri begini. Aduh, lupa saya, Mak. Kenapa cepat-cepat masuk Islam? Apa yang kau lupa? Besok saya berarti mesti disunat ya? Makanya, kenapa cepat-cepat kau masuk Islam? Besok kamu disunat. Saya bilang ente juga. Sama kita disunat dua-dua. Itu yang orang kafir, pendeta-pendeta gak mau masuk Islam. Syarat yang itu yang mereka rasa berat. Dropout-nya ini akan dipotong itu. Itu kan keberanian itu. Kemaluan aja dipotong siap kok. Apalagi cuma mati di jalan Allah. Tapi jangan bunuh diri. Kalau mati seperti bom-bom bunuh diri itu mati sakit, itu bukan mati sahih. Berhenti sudah yang begitu-begitu, enggak ada manfaat. Di Pekanbaru ini banyak sekali bibitnya, sudah ditangkap semua itu. Kalau kau berani berdakwah begini, katakan, hei kafir-kafir, kau masuk neraka, yang muslim masuk surga. Itu dakwah yang paling sehat. Saya katakan yang hak, dan tidak usah berkelompok. Saya kemana-mana enggak suka berkelompok. Kumpul banyak-banyak, yang ada cuma makan, tidak ada fungsi dalam berdakwah. Sendiri berdakwah, tapi gaungnya besar, bisa menjadi bukti bagi alam semesta. Daripada banyak-banyak kita pergi, innalillahi, enggak ada hasil, sampai di sana cuma makan minum. Kalau habis ceramah begini enggak apa-apa, panitia siapkan kopi. Nah, baru taruh sempurna evolution di situ, saya duduk sambil merokok. Enggak apa-apa, karena sudah kerja. Coba kalau saya datang dari Jakarta 50 orang saya bawa satu tim. Panitia bingung lagi. Loh, di ustaz bawa 50 orang ini. Kasih makan kambing, kambing siapa lagi yang mau disembelih? Akikahnya kambing siapa ini? Begini aja berdakwah. Enggak usah banyak-banyak orang. Kalau sudah berperang, Islam sudah diganggu dan minta berperang, wajib ustaz yang paling depan, jamaah di belakang. Jangan ustaz yang di belakang, berarti siap kabur itu. Oleh karenanya dari sekarang itu ustaz-ustaz harus latihan. Melatih diri berani untuk menegakkan kebenaran Allah. Apapun risikonya, inilah kebenaran. Qulil haq walau kana murad. Jadi ibu bapak, saudaraku, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semakin bertakwa untuk memperlengkapi apa yang saya katakan ini, dakwakan ini. Silakan, kemarin kan saya bawa buku tapi habis. Ini ada judul baru, antara wahyu Quran dan dongeng filsafat ketuhanan Yesus. Silakan ibu bapak miliki. Ini membongkar semua data-data kepalsuan kitab suci Kristen dan teori spekulasi ketuhanan Yesus. Bagi yang berminat untuk mendapatinya, silakan ambil di mobil sana. Ada istri dan anak saya yang akan melayaninya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa allahu falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Selamat menjalankan hari raya. Berbahagia di hari yang penuh fitrah, Idul Fitri 1439 Hijriah. Barakallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.